Alhamdulillah paranto sering saya ngaluarkeun album anu munggaran. Pamugi tiasa katampi ku sadayana dina judul PCD Pop Sunda Kustian Makalangan. Dina album ieu 10 lagu anu seja kapihatur. Pertos lagu anu munggaran dina judul Budak Jalanan hasil karya Payayat S, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.